送来的。 好，再见了，再见了。 Penperhatian kajian segera kita lanjutkan ya. Jadi yang di atas ataupun yang di bawah segera memasuki ruang kajian masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Tadi kita sampai pada kisah seorang abid yang soleh, ahli ibadah, di mana kedatangan tiga orang laki-laki yang ingin menitipkan adiknya, adik perempuannya, karena mereka bertiga mau pergi jihad. Tidak ada orang yang bisa percaya selain orang ini, karena mereka melihat itu orang yang bertakwa dan seterusnya. Akhirnya desak punya desak, sepakatlah mereka, si adik ini dibuatkan pondok tempat tinggalnya, tapi tidak bersama si hamba yang soleh ini, agak jauh, ya sekitar situlah. Awal-awalnya dia meletakkan makanan di depan pintu si perempuan ini. Lantas setan membisikkan pada dia, kalau kamu meletakkan makanan, yang paling tidak katakanlah assalamualaikum, ini udah ada makanannya. Sebab kalau kamu gak ucapkan itu, nanti ini makanan mubazir, dia gak tahu atau mungkin dimakan hewan. Oh iya juga, tadinya letak pulang. Letakkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, mulai kedengaran suaranya. Waalaikumsalam. Ini makanan ya, ukti ya, villa. Ini makanannya ukti ya. Oh ya. Lama kelamaan dibisikkan setan lagi. Kan enggak sopan. Dia sendiri, kamu sendiri. Paling tidak tanyalah gimana kesehatannya. Mungkin kurang sehat atau ada hal-hal yang penting. Ajaklah ngobrol, paling enggak tanyalah. Iya juga, kan bagus. Nah, Waalaikumsalam, ini ada makanannya. Gimana kefahamki? Nah, begitu kan. Gimana kesehatanmu? Alhamdulillah. Nah, tak lama kemudian, berlangsung beberapa hari, dibisikin lagi. Gak sopan lah, masa bicara. Dia di balik sana, kamu di balik sini. Paling tidak, kamu kalau kamu melihat dia, paling gak kan kelihatan apakah dia sedang sehat. Paling gak ya, dia bisa kamu hiburlah dengan senyuman kamu. Iya juga. Demikian ifatidin. Terus sampai akhirnya dia meletakkan makan tidak lagi depan pintu. Dia-dianya ikut masuk ke dalam kamar. Cobalah ajak ngobrol. Dia berdua. Mungkin curhat atau masalah dia kamu bisa memenuhinya. Iya juga. Demikian ifatidin. Terus sedikit demi sedikit dirusak oleh syaitan. Hingga akhirnya dia berzina. Hingga akhirnya si perempuan ini punya anak. Akhirnya setan yang tadinya membisikkan yang manis-manis, sekarang mulai dia petakut. Itu gimana? Ini punya anak. Sementara kamu sudah menghamilinya, kamu sudah menghamilinya punya anak. Kemudian apa kata kamu katakan nanti di hadapan ketiga orang abangnya? Jadi gimana? Dibunuhlah. Mak dan si anak. Ketika ketiga orang ini datang, tanya, gimana adik kami? Dengan sedih, aduh minta maaf, dia akhirnya meninggal karena kena penyakit dan seterusnya. Apakah setan selesai sampai situ? Ikhobidin? Tidak. Setan bisikan, setan datang dalam mimpi. Ketiga-tiganya, adikmu itu dibunuh. Bayangkan, kalau tiga orang sama mimpinya, ya kan? Akhirnya, dan bukan sekali dua kali. Akhirnya mereka, ini jangan-jangan mimpinya benar ini. Benar, cari mereka, ketahuanlah bahwasanya si laki-laki tersebut, orang yang tadinya soleh, tidak ingin terfitnah dengan seorang wanita, akhirnya bukan hanya terfitnah lagi, Khabidin berzina dan akhirnya membunuh. Kemudian pun dia diancam hukuman mati. Ketika dia di tiang gantungan, apakah kesehatan aku bisa menyelamatkan kamu? Dengan catatan kamu kamu jadikan aku sebagai Tuhan. Iyalah kalau begitu yang penting selamat dari gantungan. Begitu dia katakan dia sebagai Tuhan, saya sebagai Tuhan, gantung, matilah dia. Begitu Ikhwafiddin, sedikit demi sedikit. Seperti gini Ikhwafiddin, seorang laki-laki boleh gak mengucapkan salam kepada perempuan? Boleh gak? Boleh. Rasulullah pernah mengucapkan salam kepada apa namanya kaum ibu-ibu, kepada para perempuan, boleh mengucapkan assalamualaikum waalaikumsalam. Tapi Ikhwafiddin, apabila ya, menimbulkan fitnah, misalnya begini Ikhwafiddin, mengucapkan salam kan bagus. Antum yang masih lajang, berpapasan dengan seorang akhwat yang sudah sama-sama ngaji, tapi memang tak pernah ketemu. Tapi juga terpisah kan, ngaji salafi. Ketemu, kata ikhwan, setan ini, bisikan, katakanlah assalamualaikum, misalnya lewat aja. Assalamualaikum akhwat. Oh, waalaikumsalam ikhwan, masya Allah. Udah tersangkut si ikhwan. Siapa gerangan dia? Ya, siapa gerangan dia? Di sebalik jilbab lebarnya, kelebatan apa namanya? Teringat-ingat kelebatan jilbab besarnya itu. Siapa gerangan dia? Suaranya itu lain, menusuk dalam hati begitu. Ya. Bahkan mengakar dalam lerung-lerung hati paling dalam. Teringat-ingat terus. Sebenarnya MP3-nya terulang-ulang. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ingat, siapa gerangan ini? Kan betul fitnah. Si akhwatnya pun, siapa ya ikhwan tadi kok ramah sekali? Makanya para ulama mengatakan, kalau dikhawatirkan fitnah, gak boleh ucapan salam. Kalau dikhawatirkan fitnah, nggak boleh, karena mudaratnya lebih besar. Hukum asalnya boleh, ya hukum asalnya dibolehkan. Itu Ikhwafiddin. Jadi setan memberi nasihat, satu nasihat membukakan satu pintu kebaikan demi menutup banyak pintu kebaikan, atau dia buka satu pintu kebaikan karena dia tahu ini akan melakukan keburukan yang lebih parah dibandingkan kebaikan yang telah dibuka oleh setan. Itu Ikhwafiddin. Seperti tadi. Ya, Adam, ini adalah buahnya. Kalau kamu makan, kamu akan kekal selamanya di surga. Padahal Allah katakan, ya, fala taqrabu hadzihi syajarah fa takuna minadz dzalimin. Jangan kamu dekati pohon ini, kamu akan menjadi yang orang zalim, tergoda oleh syaitan. Karena apa? Karena Nabi Adam mengingat ini si iblis bersumpah, wallahi, begitu masalahnya. Jadi setan dan iblis, Ikhwafiddin, dan termasuk antek-anteknya mereka itu gak segan-segan pakai nama Allah dalam berdusta. Gak segan-segan. Apalagi sekarang Ikhwafiddin ya. Banyak sekali orang sudah disumpah jabatan. Gak cukup dengan wallahi, pakai Quran. Gak cukup mungkin 3 Quran ke kepalanya. Dihantam saja Ikhwafiddin. Jadi iblis sudah dari dulu menggunakan nama Allah untuk berdusta. Ya, akhirnya setan pun apa Nabi Adam pun tergoda makan, akhirnya benar, akhirnya dia pun diusir Allah Subhanahu Wa Taala dari dalam surga sampai kita sekarang kita belum nggak di surga. Seandainya Nabi Adam nggak diusir, kira-kira kita ada di surga nggak ini? Allah Allah juga. Demikian Ikhwafiddin azzallahu cara siapa ya. Kemudian apa lagi? Kemudian insa'ul 'abdu ma fihi khairuhu wa salahuhu. Menjadikan manusia itu lupa dengan hal-hal yang baik. Yang baik untuk dirinya, yang baik untuk agamanya. Ikhwafiddin, kalimat ghaflah, lalai itu banyak terjadi pada diri kita. Kita tahu ini perbuatan enggak begitu bermanfaat. Tapi kita suka melakukannya. Ya. Kita suka melakukannya. Kita tahu ini kurang bermanfaat. Tapi kita gak bisa melepaskan diri dari perbuatan tersebut. Inilah bisikan setan tadi. Ya. Inilah bisikan setan tadi. Contohnya Ikhwafiddin azzallahu iyyakum. Seperti apa ya? Permainan-permainan. Pada hasilnya, hukum permainan itu boleh. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kullu lahwin batilun, semua permainan itu batil. Semua permainan itu batil. Arti permainan batil di sini bukan haram, tetapi boleh. Tidak ada pahalanya. Ya. Selama tidak ada kemungkaran di situ. Main bola boleh enggak? Boleh, silakan. Main futsal, main voli, main polo, ayo silakan. Boleh. Ya, tapi enggak ada pahalanya. Kecuali permainan seorang dengan istrinya. Itu seorang suami main dengan istrinya. Berpahala. Rasulullah pernah lomba lari kan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Antum pernah lomba lari dengan istri antum? Lomba lari sih enggak Ustaz, lomba makan kami sering. Ya. Demikian, itu merupakan sebuah rumah tangga yang romantis, begitu caranya. Ada perlombaan dengan anak dan istri sama-sama, begitu. Baik. Dan permainan dia dengan anak panahnya. Permainan dia dengan kudanya. Bisa enggak kuda sekarang dikiaskan dengan sepeda? Enggak bisa, mana ada orang jihad naik sepeda. Kuda masih ada, tapi sepeda mana ada. Baik. Dan berenang, itu yang ada pahalanya. Ya, berenang ada pahalanya. Sisanya main sepeda, main bola, itu boleh tapi tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. Selama tidak ada kemungkaran, misalnya main bola, pakai celana pendek, berdosa. Berdosanya bukan karena main bolanya, tapi pakai celana pendeknya, buka aurat. Nah, begitu ikhafiddin. Ya. Terkadang ikhafiddin masalahnya, main bola mubah. Bertepatan dengan jadwal kajian. Hah. Ya. Kira-kira mana lebih bermanfaat? Atau bukan main bola lah, menyaksikan kesebelasan favoritnya. Ya. Si setan merah lawan siapalah, enggak tahu, iblis merah juga mungkin. Ya. Kebetulan pertandingan grup favorit dia ini bertepatan dengan pengajian. Kira-kira yang bermanfaat yang mana? Ngaji atau nih orang main bola? Ngaji. Semua kita sepakat. Semua kita sepakat. Sepakat semuanya. Tapi masalahnya, berapa orang yang melaksanakan apa yang dia pahami? Gak banyak kan? Mana ketika kita bangun malam, mana lebih manfaat? Menyaksikan piala dunia bola atau tahajud? Semua kita sepakat juga pasti mengatakan tahajud. Yang enggak saya keluarkan. Pasti mengatakan tahajud lebih bermanfaat. Tapi berapa orang yang melakukannya? Lebih enak nonton bola. Masya Allah, kalau sudah tahajud tiga alarm tak ada yang membangunkan. Satu, tiga, dua, mati. Tapi kalau bangun untuk nonton bola, Masya Allah, enggak lewat. Pas jam 3. Pas. Begitulah ikhafiddin. Kalau ditanya, mana lebih manfaat? Iya, semua kita mengakuinya. Itulah cara syaitan ikhafiddin. Ya? Itulah cara syaitan. Makanya Allah mengatakan, innamal hayatu dunya la'ibun walahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu mainan walahwun. Lahwun itu apa ikhafiddin? Kita sering mengutamakan yang penting, ya, mengalahkan yang penting untuk melakukan yang tidak penting. Itulah yang seringnya. Tahu kita, ini lebih baik, tapi kita lebih cenderung kepada yang ini. Itulah yang dikatakan ikhafiddin insa'uhu, yaitu setan melupakan kita dari hal-hal yang lebih penting dibandingkan yang penting. Lebih cenderung kita melakukan hal yang tidak penting ketimbang yang penting. Ya, itulah cara-cara syaitan. Kemudian ikhafiddin, takhwiful mu'minin awliya'ah, yaitu menakut-nakuti orang mukmin. Kalau kamu nanti darah jenggot, kamu gak bisa masuk Jepang, kamu gak bisa diterima di perusahaan, kamu ngelamar gak diterima, ditolak lamaran kamu kalau kamu melamar seorang akhwat, misalnya, udah. Takut melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Nanti kamu dikatakan teroris. Kamu harus ikut ini acara ini. Nanti kalau enggak kamu dikucilkan orang. Padahal dia tahu itu acara-acara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takut dikucilkan kawan. takut apa kata masyarakat. Ini namanya takut yang dibisikkan, yang dihembuskan setan dalam diri kita. Ini tidak dibolehkan yang hafid dia. Sering kan seperti itu kan? Ketika kita mau melakukan sesuatu yang benar, kita tahu nanti begini, nanti begitu. Ini terus mengiang-iang ini. Nanti kamu dibilang begini, nanti kamu dibilang begitu, nanti apa kata orang, apa kata mertua, nanti begini, begitu, dan seterusnya. Padahal kalau kita lakukan, belum tentu juga terjadi. Ya, belum tentu juga terjadi. Begitulah ya Khafiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Dzalik innama dzalik musyaitan yukhawifu awliya'ah." Yang demikian itu adalah setan yang menakut-nakuti menakut-nakuti wali-walinya. "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepada-Ku. Demikian dikutip. Kemarin telah kita jelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Abdullah bin Abbas. Ya, law ijtama'atil ummah ala ay yadurruka bi syai' la yadurruka bi syai' illa qad katabahu 'alaik. Seandainya umat ini semua sepakat berkonspirasi untuk mencelakakan kamu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali apa yang telah Allah takdirkan kepadamu. Itu dia khabitnya. Jadi apa yang harus kita takutkan? Kita berbuat baik, yang terjadi pasti yang Allah takdirkan. Ya. Yang Allah takdirkan. Berbuat buruk yang terjadi, Allah yang takdirkan juga. Makanya mendingan berbuat baik. Karena toh dua-dua akan terjadi yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi khatibin rahimanallahu yakum dukhulu ila nafsi fil bab alladhi tuhibbu wa yahwah. Yaitu memasukkan ke dalam diri kita, dia membisik-bisikkan kita kepada sesuatu yang memang kita sukai. Seperti dia suka main bola sampai kelewatan zuhur, main futsal sampai malam jam 12, kesiangan subuhnya. Nah begitu, sesuatu yang kita hobi, naik sepeda keliling-keliling 3 jam, naik gunung, turun gunung, setelah itu capek, akhirnya tidur, lewat asarnya, sampai maghrib. Begitu ya Khafiddin, ya, dari sesuatu yang kita sukai. Kemudian apalagi Khafiddin, ilqa'u syubhah. Yaitu dengan cara memberikan syubhat. Syubhat-syubhat sesuatu yang, apa namanya, sesuatu yang belum jelas, itu yang diambil. Demikian ya Khafiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian, perlu kita ketahui bahwasannya setan itu punya rencana jangka pendek dan punya rencana jangka panjang. Punya rencana jangka panjang adalah mereka, dia berusaha memasukkan umat manusia sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Ini yang disebutkan tadi. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya dia berusaha mengajak kaumnya untuk menjadi neraka sa'ir. Kalau setan itu jelas masuk neraka, tapi dia tidak kepingin masuk sendirian. Dia ingin mencari kawan sebanyak-banyaknya kalau bisa masuk neraka, kalau bisa seluruhnya. Itulah keinginan setan. Itulah jangka panjang, ya, rencana jangka panjang. Ada rencana jangka pendek, dan dia punya skala prioritas. Rencana jangka pendeknya punya skala prioritas. Kalau nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Gitu. Prioritas pertama, ikhafidin, rahimanallahu wa iyyakum, iqa'ul ibad fi syirki wal kufur. Berusaha dengan seupaya mungkin agar menjerumuskan seorang hamba jatuh kepada perbuatan kufur dan syirik. Karena ikhafidin, kalau sudah kufur dan syirik, semua amal kebaikan itu kalikan nol. Semua bilangan apapun, sebanyak apapun bilangan, kalau dikalikan nol sama dengan nol. Inilah perkalian nol, itulah kesyirikan. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura." Dan kami tayangkan amalan-amalan mereka dan kami jadikan amalan baik mereka haba'an mansura. Haba'an mansura itu kalau ada cahaya masuk, kemudian ada seperti benang-benang tipis itu terbang terus, ya terbang. Dia nggak turun, tapi terbang terus seolah-olah nggak punya berat, ya nggak punya berat. Allah jadikan amalannya seperti itu, amalannya kebaikannya seperti itu, nggak ada berat sama sekali. Haba amman furo, gara-gara berbuat syirik. Wa may yushrik billah faqad haramallahu alal jannah. Barang siapa yang mensekutukan Allah, Allah haramkan dia masuk surga. Allah haramkan dia masuk surga. Kalau sudah haram masuk surga, kemana pergi ya? Ke neraka. Dengan siapa? Setan. Ada kawannya. Begitulah ikhwatiddin. Itu yang pertama. Makanya dakwah para rasul dari dahulu sampai sekarang, dan dakwah para salafus saleh dan yang bermanfaat salaf sekarang sampai sekarang, yang utama adalah dakwah pada tauhid. Karena ini yang terpenting. Kalau ini keliru, ada kesyirikan, habis semua amal kebaikan. Sayang, ya, zakatnya habis, hajinya habis, umrohnya habis, sedekahnya habis. Kenapa? Gara-gara berbuat syirik. Kemudian ni khafidin iqa'um fil dzunub wal ma'asi. Menjerumuskan mereka dalam perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kalau dia tidak sanggup menjerumuskan seseorang untuk berbuat syirik, ya paling enggak mereka berbuat dosa. Telah diikhafiddin. Rahimanallahu ayyakum. Allah berfirman, innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sungguhnya setan itu ingin menjerumuskan kalian agar terjadi permusuhan dan kemarahan melalui khamar dan melalui judi. Makanya ikhafiddin, kalau orang sudah minum khamar, nanti akan terjadi berantem, pembunuhan, pemukulan, itulah khamar. Makanya kalau kafe-kafe ikhafiddin yang di sana menyediakan khamar, itu biasanya kawannya kafe, kawannya apa? Khamar, kawannya apa biasanya? Nice. Musik, kemudian wanita. Ini kawannya yang tiga nih, khamar, musik, wanita, ya kawannya. Makanya kata Imam Ahmad bahwasanya musik itu bisa menumbuhkan kemunafikan. Dia tiga ini, khamar, kemudian pelacuran, kemudian musik. Inilah dia ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Nah, kalau sudah seperti ini ikhwatiddin, orang mabok, ya dia bisa berzina. Orang mabok, dia bisa membunuh. Orang mabok, dia bisa melukai orang lain. Itu yang terjadi. Makanya ikhwatiddin, Islam mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amal syaitan. Sungguhnya khamar, judi, undi nasib, berhala, perbuatan buruk termasuk perbuatan setan, fajtanibu, maka jauhi dia. Apa sih? Jauhi dia dari apa? Dari khamar. Jauhi dia. Bukan dikatakan haram, bukan dikatakan jauhi. Jauhi itu arti khafidin. Kalau dia berada di sudut sana, kita di sudut sini. Jauhi dia. Mengapa khafidin? Kalau tadi zina, bentuk katanya la taqroba. Jangan kamu dekati. Sama. Kalau ini disuruh jauhi. Kalau ini dikatakan jangan dekati. Sama kan, artinya suruh menjauh. Karena memang ini hal-hal haram yang berbahaya. Ya, hal-hal haram yang berbahaya. Kemudian ikhwatiddin, ada yang lebih parah lagi, yaitu iqa'um fil bid'ah. Nah, ini dia. Menjerumuskan mereka pada perbuatan bid'ah. Perlu kita ketahui bahwa bid'atu ahabbu ila syaitan minal ma'asi. Sesungguhnya bid'ah itu lebih disukai syaitan ketimbang maksiat. Mengapa demikian? Karena orang berbuat bid'ah, dia meyakini itu berbuat baik. Beda dengan orang yang berbuat maksiat. Dia meyakini itu perbuatan buruk. Makanya seorang pelacur, dia ada dalam hatinya, nanti pada satu hari saya akan taubatlah. Tapi pelaku bid'ah, enggak ada. Dia memiliki keinginan untuk bertaubat. Kenapa? Karena dia mengakui, meyakini itu sebuah kebenaran. Makanya Rasulullah mengatakan innallaha hajabat taubatu an sahibil bid'ah hatta yada'aha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menutup pintu tobat untuk pelaku bid'ah hingga dia tinggalkan. Makanya tidak ada pelaku bid'ah itu yang tobat ikhafidin. Tidak ada sampai sekarang. Loh, jadi bagaimana orang-orang yang tobat tersebut ikhafidin? Dia tobatnya pasti setelah dia tahu itu salah. Itu dia. Tobatnya dia dari kebid'ahan setelah dia tahu bahwasanya itu adalah keliru, makanya dia tobat. Tapi selagi dia masih meyakini itu kebenaran, enggak akan pernah tobat. Jangan pernah tobat. Misalnya antum salat zuhur. Tobat antum dari salat zuhur. Kalaupun dipaksa ya dipaksa. Tapi untuk tobat tidak. Kenapa? Kita meyakini itu yang benar. Itu yang khafidin makna daripada hadis. Ya. Adapun para pelaku maksiat, pencuri, penzina, minum khamar, mereka tahu ini salah. Ini salah. Ada dalam hatinya keinginan untuk bertobat. Kemudian ikhafidin, rahimanyallahu iyyakum, idza ulfil badan wan nafs. Setan juga ingin merusak manusia, baik badan maupun jiwa. Adapun badan ikhafidin, rahimanyallahu iyyakum, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, kullu bani Adam ya musuh syaitan yauma waladatuhu ummu illa Maryam wa ibnuha. Semua anak Adam itu dijamah oleh syaitan pada hari dia lahir kecuali Maryam dan anaknya. Dalam hadis yang lain, fayastahilla sawrikhun, sampai dia menjerit. Jadi anak bayi itu ketika dia baru lahir menjerit gara-gara diganggu syaitan. Makanya ketika Maryam dilahirkan oleh ibunya Maryam, Maryam lahir, apa kata ibunya? Wa inni a'udzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Ya Allah, aku minta perlindungan darimu untuk anakku dan untuk anakku ini, maksudnya Maryam ini yang baru lahir ini Maryam dan anaknya dan keturunannya, maksudnya Nabi Isa alaihissalam. Itulah ikhafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian setan juga melakukan ihraqul manazil. Karena dia merusak badan dan jiwa. Merusak badan sebagaimana yang kita bacakan tadi, kemudian merusak rumah juga bisa. Mengapa demikian ikhafiddin? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dalam sanad yang sahih, anna Rasulullah qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, ifat fa'u syurujakum fa inna syaitan yadullu mithla hadil fa'ra ala hadha sirat fa yukhriqukum. Apabila kalian tidur, maka matikan lampu-lampu sentir kalian, karena syaitan akan menyuruh si tikus untuk membakar kalian. Lampu sentir, ya, lampu yang mungkin membakar rumah, maka matikan sebelum kita tidur. Nanti setan akan nyuruh tikus, dia tabrak ini lampu sentir dan itu akan membakar rumah. Kemudian apalagi khafidin rahimanallahu iyyakum, yaitu musyarakatu syaitan fitaamihi masyarabim. Setan juga ikut makan, minum dan ikut tinggal dengan kita. Yang demikian ikhafiddin rahimanallahu iyyakum, apabila kita masuk rumah tidak baca bismillah dan makan tidak baca bismillah, ya, maka setan ikut tinggal di rumah kita dan ikut makan dengan makanan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, "Idza dakhala rajul baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi fa qala syaitan la mabita lakum wa la 'asya." Apabila salah seorang kalian masuk ke rumahnya kemudian dia katakan bismillah ketika dia masuk dan ketika dia makan, maka setan akan berkata, malam ini, dia berkata kepada kawan-kawannya, malam ini enggak ada tempat nginep nih, enggak ada makan malam. Kenapa? Karena dia tadi masuk pakai bismillah, makan pakai bismillah, enggak ada makan, cari makan pakai lain gitu. Kemudian wa in dakhala wa lam yadhkurillah 'inda dukhulihi, apabila dia masuk rumah enggak pakai bismillah, qala syaitan, berkata syarat adrak tumul mabid, setan berkata kepada tentara-tentaranya, malam ini kita dapat tempat nginep. Bayangkan ikhafidin, musuh kita kasih nginep. Jangan kasih nginep. Kemudian wa illam yadkurillah inda ta'ami qala adraktumul mabit wal asya. Ketika makan juga enggak pakai bismillah. Apakah kesalahan malam ini kita beruntung? Dapat nginap gratis, makan gratis. Gemuk tuh setan. Makanya khafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Setan tuh seperti itu, dia cari tempat yang gratis, enggak mau bayar dia. Antum yang ngontrak di Tokyo ini, di tempat antum, enggak pakai bismillah masuk rumah, nginap tuh setan, enggak bayar dia. Kalau dia yang paling enggak bayar 50-50 lah, begitu kan? Dia enggak mau bayar ya khafiddin. Makan kita ikut dia makan. Masa kita makan dan nginep bersama makhluk yang paling musuh dengan kita yang berupaya untuk masuk ke dalam neraka jahanam, kita biarkan? Makanya buat tuh kurus sudah ke setan. Buat kurus dia. Buat dia kedinginan di luar, termasuk. Dengan cara, bismillah makan. Bismillah ketika masuk. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau kita masuk rumah, pakai bismillah. Kan kita makan dalam rumah. Kan gak perlu lagi bismillah, kok setannya di luar. Saya ikut makan. Gimana? Hah? Iya, yang setan di luar gak masuk. Yang di dalam kan banyak. Ya, demikian di COVID-19. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, idza stayqadha ahadukum falyastanthir salahan. Apabila salah seorang kalian bangun tidur, hendaklah dia masukkan air dalam hidung sebanyak 3 kali. Fa inna syaitan yabitu fi khayashihi, karena setan itu bermalam di rongga hidungnya. Usir dia dengan masukkan air dalam hidung. Enggak usah antum periksa-periksa hidung antum begitu bangun tidur. Mana sebelah mana ya? Enggak usah periksa-periksa. Ini masalah gaib. Ya. Yang penting kita bagaimana cara ngusir syaitan. Itulah ikhafiddin rahimanillahi wa iyyakum. Jangan biarkan setan itu nginep tempat kita dan makan dengan kita. Dan kalaupun ada makanan yang jatuh, seperti kita dimakan nasi, ada jatuh kan. Kan ada sufro, sufro itu plastik. Jatuh dikutip. Karena apa? Kalau enggak kita kutip yang makan setan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza saqata luqmatu ahadikum falyakhudhu walyumit anhu al-adha wa la yad'u lisyaitan." Apabila makanan kalian itu jatuh, kutip. Bersihkan. Kemudian makan, jangan dia tinggalkan untuk setan. Itu dia, jangan buat gemuk tuh setan. Sering kita lihat kaum muslimin makan berserak. Ya kan? Nasinya berserak. Nasinya di dalam nampan juga masih banyak. Kenapa? Takut Ustaz kalau seandainya kita bersihkan dikira orang congok. Sunnahnya dia bersih. Ya? Karena Rasulullah katakan fa innakum la tadri fi ayyi ta'amin barakah. Kalian enggak tahu di mana berkahan makanan tersebut. Makanya kata beliau, "Idza akala hadukum falyatamassah yadahu bil mindil hatta yal'aquha aw yulaqaha." Apabila salah seorang kalian makan, jangan dia usap langsung tangannya dengan serbet, dengan tisu, sampai dia jilat dahulu atau dia minta jilatkan ke orang lain. Nantilah kita praktekkan. Sampai makan dengan saya. Demikian nih COVID-19. Karena kalian tidak tahu di mana berkahnya. Nampan itu harus bersih. Tidak bisa tinggal-tinggal. Kita tidak tahu mana berkahnya. Yang kedua, jangan-jangan makan setan. Itu saat kalau makan setan berkurang nggak nasinya itu ya? Begitu. Jalan-jalan begitu seperti diambil semut. Ya kita nggak tahu. Itu COVID-19. Jadi ingat ya, bersihkan makanan kita. Bersihkan, jangan tinggalkan. Kalau antum makan dengan apa namanya pimpinan, makan nasi. Gimana? Kadang-kadang segan juga, Ustaz, kita begini di hadapan orang Jepang. Ini orang utan dari mana datang ini kalau gitu? Apa namanya dihantui rasa takut? Nanti dikira orang congok, orang rakus, dikira orang lapar, dikira orang apa. Itulah bisikan-bisikan. Gak usah peduli. Itu dari syaitan yang suka menakut-nakuti kita. Buat saja tangan-tanganku. Emang kenapa rupanya? Tapi dari awal sudah diset. Artinya makan, ambil piring, ya sekedarnya saja. Jangan begitu ambil. Makan, habis. Ini memang congok namanya. Dari awal sudah ketahuan dia congok. Ya, karena makannya sudah 3 porsi untuk dia sendiri. Kalau tahu sunnahnya sunnah menjilat, dari awal juga sunnahnya sudah mengambil makanan, porsinya memang porsinya orang mukmin. Bagaimana yang kemarin saya katakan, al mukminu ya'kulu bi al kafiru ya'kulu bi sab'ati amma wal mukmin ya'kulu bi mi'an wahid. Seorang kafir itu makannya 7 usus, 7 perut dia makan. Tapi kalau orang mukmin makannya 1 perut. Itu dari awal sudah sunnah. Sehingga kalau dia ngambil sedikit sederhana, kemudian dia bersihkan, kemudian dia menjilat, nah, ini melaksanakan sunnah. Bukan karena lapar, nggak makan 3 hari. Ini kalau dari awal piringnya ada rendang di atas. Kemudian begitu habis semua Kemudian tambah lagi. Kalau itu memang iya orang kelaparan kalau begitu. Nah, demikian. Jadi Khofiddin, kita melakukan ini menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Jangan tinggalkan untuk syaitan ya. Jadi lain kali kita ajarkan ke anak-anak. Dia makan kerupuk misalnya, baca bismillah. Kenapa? Kalau nggak baca bismillah, akan ikut makan setan. Itu dia Khofiddin. Makan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Karena makan pakai tangan kiri dan minum pakai tangan kiri itu sama artinya dia sedang minum dan makan seperti syaitan. Itulah ya Khofiddin. Ya, ingat, kasih tahu anak-anak kita. Jangan ngasih taunya, nak, makan tuh nasi. Nanti dia nangis. Itu kan orang-orang tua kita boleh lah, kita jangan lagi. Nanti dia teliti, nanti dia besar. Apa iya nangis? Telitinya pakai mikroskop, mana nangisnya? Yang kita nggak ada. Kita itu jangan seperti itu ngajarkan anaknya. Kita ngajarkan anak kita dengan sunnah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ini nanti akan dimakan setan. Kelas. Selesai ceritanya. Itu yang kepikirnya. Kemudian setan juga merusak kita dengan cara dia rasuki sehingga ada yang kesurupan. Ya. Kesurupan ini Khofiddin diakui dalam Islam. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Mereka yang makan riba sungguh mereka tidak akan berdiri kecuali seperti orang yang kesurupan. Jadi kesurupan itu sudah ada dalam Islam. Kesurupan ini siapa yang melakukan? Setan nih Khofiddin. Jin, yaitu dari kalangan setan yang suka mengganggu. Makanya ada yang tidak teriak, senyum-senyum sendiri, ya. Itu berarti sedang kesurupan. Nah, makanya caranya diusir dengan ruqyah. Itulah cara-cara setan nih Khofiddin untuk merusak umat manusia. Makanya setan itu punya rencana A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Seperti kalau antum berniat untuk pergi taklim. Dia berusaha untuk membatalkannya. Gak sanggup dia batalkan. Antum berazam. Akhirnya datang ke masjid taklim. Apakah setan diam saja? Dia akan pindah ke rencana B. Bagaimana yang dia lakukan? Dia lus-lus kepalanya antum. Tidur betul. Jadi begitu, innalhamdulillah. Dia punya rencana B. Gak bisa dia buat tidur. Gak ngantuk nih orang. Dibuat dia berkhayal. Melotot begini, tapi gak tahu apa ini. Begitu, tidak bisa membatalkan amalan baik seseorang. Dia berusaha dengan cara apapun untuk merusak dan mengurangi pahala orang tersebut. Demikian. Gak bisa dia menghalangi seorang sholat, dia akan rusak kekhusyukannya. Makanya sholat udah 3 rakaat, ini 1 apa 2 ya? Lupa. Karena setan yang mengganggu dia. Baca qulullahat qul huwallahu ahad Allahus samad. Lupa. Apa lagi setelah ini? Allah. Lam ya lam apa? Alam alif am zaiyah. Lupa, setan itu. Dia enggak sanggup menghalangi tapi dia rusak pahalanya. Allahu iyyakum. Nah itulah kajian kita yang terakhir ini, semoga apa yang kita bahas. Maaf aku lupa li hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa muslimin innahu wal ghafur. Apakah hal yang subhat misalnya terkait dengan makanan minuman belum jelas halal dan haramnya juga merupakan jalan syaitan? Tapi ini perhatikan. Mengenai makanan, ya, Khofiddin. Mengenai makanan, ada kaidahnya. Jangan sampai ini sebenarnya syahwat apa yang was-was syaitan, kita anggap itu sebagai syubhat. Dalam Islam, dalam ilmu fikih Habibdin, yang sudah jadi kaidah, ada yang disebut dengan al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan, satu hal yang kita yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Gimana misalnya? Misalnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, idza wajada ahadukum fi batnihi fala yamsarifanna minal masjid hatta yajida sautan au hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Apabila salah seorang kalian sedang sholat, kemudian dia merasakan sesuatu dalam di perutnya, maka jangan dia batalkan sholatnya hingga dia mendengar suara atau mencium bau dari sholat ini. Anda terasa macamnya ada mau keluar ini anginnya. Tapi dah keluar apa belum ya? Udah. Wah, gak ada bau. Gak dengar juga. Lanjut. Ya, hilangkan was-was tersebut. Pokoknya kalau gak tercium baunya atau gak pernah terdengar, udah dianggap walaupun keluar, walaupun sebenarnya keluar tapi dia gak tahu karena gak ada terdengar, gak ada tercium, maka dianggap sah. Begitu. Tapi kalau apa namanya, tidak ada apa-apa di perutnya, sholat tiba-tiba ini keluar gak ya? Jangan lagi, itu sudah ada bukti. Itu sudah ada bukti. Buktinya suara tadi itu. Jangan ragu lagi, ini jangan ketuknya setan. Itu menuduh setan, marah juga setan nanti. Demikian. Ya. Jadi Khofidin itu caranya. Ya, itu caranya. Nah, termasuk juga masalah makanan. Makanan ini pada asalnya halal. Segala satu aslinya. Segala sesuatu itu pada dasarnya halal. Tapi ada dalil yang mengharamkan. Tuh, misalnya nih. Misalnya apa ya? Makanan. Hewan lah kita katakan, hewan. Kalau kambing halal ya. Kambing halal. Baik, ini permasalahannya. Kambing-kambing sih halal, tapi masalahnya masalah sembelihan. Ya. Maka kita punya prinsip. Kalau yang menyembelih orang musyrik, maka haram. Sudah. Kalau yang menyembelih orang Yahudi dan Nasrani, kalau enggak pakai bismillah, haram. Demikian yang penting. Itu prinsipnya. Tapi kalau kita enggak tahu apakah orang Yahudi dan Nasrani tersebut menyembelih pakai bismillah, apa yang kita lakukan? Tinggalkan syubhat. Tinggalkan. Ya. Ada yang menyebutkan, "Udah Ustaz, baca bismillah." Ya. Ikhafidin azzallahu iyyakum, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya tentang daging-daging yang disebut oleh Alkitab, Rasulullah katakan, "Udah baca bismillah saja." Itu Ikhafidin orang-orang Alkitab yang memang dikenal sembelian tersebut dari mereka sudah baca bismillah. Tapi misalnya kalau ahli kitab, orang Nasrani seperti di Medan itu kan bagian pedalaman itu banyak orang Kristen. Dari sana kambingnya. Sementara kita tahu ini orang Kristen enggak pernah pakai bismillah dia baca. Maka haram. Atau minimal dia jadi subhat ikhafiddin. Da' mayari buka ila malayari buka. Tinggalkan apa yang kamu ragu, lakukan apa yang kamu tidak ragu. Jadi ikhafiddin. Syubhat itu artinya ikhafiddin sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW, innal halala bayinun wa innal harama bayinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa bayinahuma umur mushtabihat. Di antaranya ada perkara-perkara yang belum jelas. La ya'rifu kathirun minan nas. Gak banyak manusia yang tahu. Gak banyak manusia yang tahu. Berarti ikhafiddin, semakin jahil seorang itu, semakin banyak yang syubhat bagi dia. Semakin jahil seseorang, maka syubhat akan semakin banyak pada dirinya. La ya'rifu kathirun minan nas. Tidak banyak yang tahu. Karra'in yara'a haulal hima. Orang yang melakukan syubhat itu, ya, itu seperti seorang yang sedang mengembalakan sapi ataupun gembalanya di perbatasan yang terlarang. Jadi ini perbatasan terlarang, dia mengembalakan sapi kambingnya di sini. Yushaku ayyat afi. Bisa saja yang namanya kambing kan dia melewati batas yang terlarang. Nah, demikian. Kemudian Rasulullah katakan, "Faman ittaqa ani syubhati faqad istabra an dini wa ardi." Barang siapa yang barang siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara yang enggak jelas tadi, hal haramnya, ini hal apa haram ya? Dia jauhkan, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Berarti ikhuddin. Wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Kalau ada orang yang mereka yang melakukan syubhat, terjatuh pada syubhat, dia bisa jatuh kepada perkara yang haram. Itu ikhuddin. Jadi jangan selalu melakukan yang syubhat-syubhat. Ini halal apa enggak ya? Tapi kelihatannya halal lah. Tapi aromanya wangi masalahnya itu dia. Wangi enak ya, tapi halal apa haram ya? Udahlah. Enak kok sepertinya begitu. Enggak seperti ini khafidin. Ya. Mereka yang melakukan syubhat berarti dia sedang mempertaruhkan agama dan kehormatan. Itu caranya mengenai syubhat. Kalau kita enggak jelas, sudah tinggalkan saja. Itu masalah makan, minum, dan seterusnya. Tapi kalau masalah sholat, ada kaidahnya khusus. Ya, ada kaidahnya khusus. Seperti, saya ragu, ini saya sudah 2 atau 3. Maka kita ambil yang yakin. Yang 2. Cuma sudah wudu. Begitu mau sholat, wudu saya sudah batal atau belum? Maka wudu saya batal atau sudah batal atau belum? Belum, karena yakinnya dari luar sudah. Sudah wudu. Saya di rumah belum wudu. Begitu mau sholat, tadi saya sampai masjid sudah wudu atau belum? Mana diambil? Belum wudu. Nah, itu dia. Karena al-yakinu la yuzalu bisyak. Yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Apakah suami akan tetap dimintai pertanggungjawaban ketika istri belum menutup aurat dengan baik? Jilbab belum lebar? Dan masih suka pakai celana. Emang bisa gak pakai celana? Padahal sudah diberikan. Fakidin azallahu iyyakum. Selama dia melakukan hal itu masih proses. Proses. Ya. Ketemunya. Ya dia ketemunya dengan istrinya dulu itu di apa? Di bawah skytree. Lagi foto-foto kan saat-saat ketemu. Good morning, ma'am. How are you? Begitu kan? Ketemu akhirnya jadian dah. Ya, istri waktu itu masih apa namanya? Rambutnya masih merah kuning hijau. Pakai foto hak tinggi, pakai sempit. Nikah. Kemudian ngaji dapat petunjuk. Dia ngaji dapat petunjuk. Gimana dengan istrinya nih? Udah. Selama dia itu masih proses, boleh. Bukan boleh nggak pakai, boleh pakai jilbab enggak? Artinya Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat kesungguhan kita. Apakah masih berproses atau tidak? Selagi dia itu masih proses, pelan-pelan dibujuk istrinya, ya, dibujuk ngaji, maka ikhafidin, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat bagaimana kesungguhan kita dalam berdakwah kepada sang istri. Tapi kalau dia pakai jilbab lah, panas bang, serah kaulah situ. Aku sudah ngasih tahu sebagai suami, aku sudah ngasih tahu. Udahlah kita nanti sama masing-masing kita nanti di akhirat nggak bisa ya kafir. Suami tetap bertanggung jawab, ya. Suami tetap bertanggung jawab. Makanya antum sebagai suami juga harus pandai-pandai bagaimana membujuk istri supaya ngaji. Gini, dek ngaji yuk. Aduh malas bang. Nanti abis ngaji kita makan kebab. Oh iya, itu dibujuk pakai hadiah. Sekarang nggak ada zaman gratis, nggak ada sekarang perempuan kasih bunga, nggak mau deh bunga pengen mau. Demikian. Aduh bang, masa kebab sih? Dan gini aja, gimana kalau kamu ngaji sekali, abang kasih 2 gram emas gimana? Kebab. Boleh. Silakan. Ya. Udah, bang, ini aja lah. Kalau ngaji itu mau lah. Tapi bilang, siap, insya Allah, begitu. Kalau kamu sanggup beli mobil, silakan. Tapi sementara ini kita naik sepeda aja deh ya. Boleh. Kasih hadiah, kasih iming-iming. Tapi hanya jangan sekedar iming-iming, palsu ya. Ya, kasih hadiah, ngajak makan. Pokoknya habis ngaji, senangkan dia. Itu caranya, jangan gratis mulu. Nanti deh, habis ngaji, abang kamu cuci baju abang ini. Dia mikir, makjab. Dia mikirnya begitu, tambah berat ini ceritanya. Mikir nanti kalau, atau kalau antum gak punya modal, nanti kalau kita pulang ngaji, biar abang bantulah masak. Atau kamu serahat abang yang masak buat makan malam. Kamu diam saja. Oh iya bang, iya. Abang bisa masak, apa itu spermi? Gitu, jadi boleh silakan kasih hadiah-hadiah seperti ini, Khofiddin. Ya, cara membujuk sang istri. Begitu, jangan kita menunjukkan diktator kita. Pakai jilbab. Kalau enggak awas. Awas. Tahu ini balok? Enggak bisa begitu. Dia juga manusia, ya. Dia dibujuk sebagaimana antum dulunya ketika ketemu dia kan pakai bujuk, dirayu. Masya Allah, hari ini terasa bulan terasa redup. Kenapa? Dengan cahayamu. Begitu, dengan wajah cahayamu. Menjadi kalah semua wajah perempuan-perempuan ini. Begitu. Banyaklah gombal-gombalan itu kan pandai dulu gombal-gombal. Ya, jadi begitu caranya. Jadi kalau dia masih berproses, insya Allah, Allah SWT akan melihat bagaimana kesungguhan dia. Tapi kalau hanya sekedar begitu saja, dia tetap di bawah tanggung jawab. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah jilbab ini khafidin itu masalah hal haram. Ya, boleh seorang suami dengan alasan karena istrinya enggak mau pakai jilbab. Dia apa juga enggak mau, dibujuk enggak mau, pokoknya bang enggak mau aku pakai jilbab. Daripada aku pakai jilbab mendingan cerai. Keras istrinya. Ya sudah lah, apa boleh buat. Aku masih bisa melihat kembang yang lain. Dengan rasa sedih, dengan miris hati, aku berat melepasmu. Tapi buat aku lebih ingin meraup cintanya Allah ketimbang cintanya dirimu. Begitu. Aku akan cari kembang yang mau bersami bersama meraup cintanya Allah. Dah ada nanti. Lupa sudah ada yang mengendal lupanya. Bagaimanakah proses terbaik dalam mencari pasangan dan bagaimana cara mengenalkan calon tanpa melalui proses pacaran? Terutama jika orang tua kita ragu dengan calon tersebut. Ya, Khafidin, perhatikan. Kalau kita memang sudah niat untuk menikah, kuat niat untuk menikah. Sudah lama doanya sejak 10 tahun yang lalu. Tapi tahun ini saya niat mau nikah, baru cari. Bagaimana carinya? Cari memang di komunitas orang-orang baik. Kalau memang di sana ada dealer-dealer terdekat, hubungi dealer-dealer terdekat. Begitu. Siapa yang teman kita punya, yang sudah punya istri, coba minta tolong istri siapa sih kira-kira yang baik, begitu. Minta, jadi hubungi dealer-dealer terdekat, di mana cabang-cabangnya, ya, di Asakusa siapa, begitu, di mana di Osaka siapa, catat nomornya, gitu. Catat nomornya, jangan salah nomor itu, demikian, karena mereka yang tahu, sudah, oh ada, misalnya, ada, oke, okay. Sudah, setelah itu baru ta'aruf, cocok nggak, lihat, memang gimana dia, ada apa namanya adalah informasi-informasi yang masuk begini oh kurang cocok. Kenapa? Dia tamatan SMA saja, saya S3. Level saya seperti ini. Udah cari yang lain, selesai, udah kan. Oh ada dia S3 kan, ada udah profesor, oh pasti nih usianya 60. Ya kan? Sampai yang cocok. Oh, ini cocok seperti ini. Udah, baru bertemu. Ya, Khofiddin. Jadi kalau yang namanya orang sekarang, pacaran itu harus pendekatan. Yang namanya pendekatan, ya Khofiddin, berapa kali pendekatan? Ketemu, ngapel, update, apa ngedate hanya seminggu sekali. Tentu ketika bertemu, berhias, kemudian disantun-santunkan. Iya kan? Disantun-santunkan, kemudian bahasa juga di... bisa di apa namanya diatur-atur, ketemu sekali. Makanya tanya kawan yang lebih tahu, ini orang ramah apa enggak. Kawan yang lebih tahu. Kalau kita ketemu sekali, Assalamualaikum, Bang. Masya Allah. Bahasanya begitu. Assalamualaikum. Karena harapannya supaya dilamar. Abang, Abang sudah sholat? Dianya belum sholat. Jadi itu mereka dihafidin. Itu yang namanya pacaran, begitu. Ya ketika bertemu tentu kan nggak mungkin dia macam-macam orang nggak apa baru bangun tidur tuh hias sana hias sini. Makanya tanya teman yang lebih tahu. Ya, tanya teman yang lebih tahu tentang dia itu bagaimana. Udah, cocok semua informasi baru bertemu. Ya kan, bagus sekali soleha dia sekian macam. Begitu dilihat ternyata nggak punya hidung kan nggak bisa. Gimana kita? Jadi bagaimana? Baru nazar. Nazar, dia cocok apa enggak? Aduh, memang dia ini bagus tapi seperti orang cocok dengan saya. Begitu. Biasanya kalau apa namanya ketidakcocokan, biasanya kan kalau nazar itu enggak langsung ada jawaban. Nanti 3 hari lagi. Ya, begitu. Nanti 3 hari lagi. Akhwat juga begitu. Ketika dia tahu antum yang maju, dia sudah dapat informasi tentang antum. Ya, kalau dia nggak mau, paling dia akan katakan, aduh, sepertinya saya belum siap dengan ikhwan itu. Tapi kalau ikhwan itu siap saya, saya belum siap menikah. Itu ciri-ciri dia nggak mau kalau antum maju dengan alasan belum siap menikah. Jadi belum siap dengan antum. Harus, iya. Dah. Kemudian nazar, nanti cocok apa enggak? Cocok, sudah. Udah, baru lanjutkan. Kapan hari-hanya? Ketemu dengan orang tuanya, bicara serius antar keluarga. Ini kan cara ikhafidin. Itu lebih baik. Ya, ketimbang bawa dia sana kemari itu dosa terus. Dosa. Belum lagi kalau sampai terjumus pada perzinahan. Nah, demikian ikhafidin. Alhamdulillah. Jadi bagi antum yang enggak punya link, enggak punya apa namanya jalur untuk ke arah akhwat, ingat telepon yang di bawah ini. Hubungi dealer terdekat di kota Anda. Apakah perasaan? Jangan tegak. Apakah perasaan bahwa kita semakin alim berilmu ketika tinggal di negeri kafir seperti Jepang ini juga termasuk dirasakan? Iya. Setiap orang merasa dirinya sudah alim, pasti dia nggak butuh lagi, nggak perlu lagi dengan yang namanya ilmu. Setiap orang merasa butuh, merasa perlu, pasti dia akan menghargai setiap majelis ilmu. Ya. Misalnya ini, daurah 3 hari. Pertama, tauhid lagi. Ya, tauhid lagi. Ada dulu punya 5 tahun yang tauhid aja. Karena dia merasa sudah hebat di situ, makanya enggak ada tauhid. Tapi daurah judulnya poligami. Pikir baru ini. Baru yang laki-lakinya datang, yang perempuannya yang mau datang. Demikian yang penting, ya. Jadi itu dia. Jadi penting orang yang ketika dia merasa sudah cukup, dia nggak perlu yang lain. Dia merasa nggak perlu yang lain. Tapi ketika dia merasa kurang, maka dia perlu hal itu. Itulah yang penting. Jadi kalau dia merasa sudah alim, dia akan merasa cukup, makanya dia tidak perlu dengar yang lain. Dia nggak perlu dengar yang lain. Kita belajar Quran, saya sudah bisa. Kita belajar sholat, sudah dari dulu saya belajar sholat, sudah selesai, sudah tamat. Kita belajar wudhu lagi, SD sudah selesai. Ya, demikian. Kenapa? Dia sudah merasa alim, sudah merasa tahu, makanya dia tidak perlu lagi hal itu. Inilah yang membuat orang itu jahil. Apa itu maksudnya adalah? Ketika tinggal di negeri kafir itu merasa lebih islami daripada tinggal di negeri Islam. Sehingga dia pengen berlama-lama tinggal di tempat ini dengan keluarga tinggal di sini. Dia merasa lebih kuat di sini ketimbang di negara sendiri gitu. Mungkin. Nah, aku mau nanya. Maksudnya kadang-kadang kan ada yang lain, dia ikut mensyarah. Ketika dikatakan, iya Ustaz, bukan saya tanya yang nanya. Oh, sempat begitu pernah. Tanya begini-gini, Ustaz, mungkin maksudnya begini. Antum yang nanya, bukan. Siapa yang nanya, saya Ustaz. Begitu maksudnya, enggak Ustaz. Kayaknya antum Ustaz, enggak begitu Ustaz. Betul apa yang kata Ustaz. Ikhwanuddin izallahu iyyakum. Mungkin enggak bahasanya bukan alim lah. Artinya merasa lebih baik begitu. Kalau alim itu kan terkait dengan ilmu. Merasa dia lebih baik, lebih taat begitu. Ini bagaimana ikhwanuddin? Belum, Pak. Enggak pantas. Kenapa demikian? Kita bolehlah kita istiqomah. Anak kita kemana? Anak kita ini kan juga tanggung jawab kita. Bisa kita jamin anak kita istiqomah dengan kondisi lingkungan seperti itu? Kalau kita berhasil jamin, silakan. Ya. Makanya ikhwanuddin, kita itu ketika membuat sebuah tempat tinggal, menentukan tempat tinggal, maka aljar qoblad dar. Tetangga perhatikan dulu sebelum kita menentukan di mana kita tinggal. Jangan yang penting kaplingan yang murah, kelilingnya orang Kristen. Ya, aljar qoblad dar. Perhatikan tetanggamu sebelum kamu menentukan di mana kamu tinggal. Itu yang terpenting. Ya. Seperti misalnya, kita di rumah tidak ada musik. Tetangga, ada musiknya. Kita gak pernah menyetel musik-musik yang paling hit. Tapi kita hafal apa musik yang paling hit. Kenapa? Tetangga yang muter. Hari-hari mereka muter. Kita putar tilawah, dia putar dangdut. Akhirnya, tilawah yang gak hafal, dangdut yang hafal. Karena ngapal musik itu lebih mudah ya, Covid-19. Ya, itulah dia. Jadi, yang kita pikirkan tidak hanya kita, tapi bagaimana keluarga kita. Jika ada doa sebelum makan, yang berbunyi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Covid-19, ini riwayatnya, riwayat yang gak sahih. Ya. Kalau beramal, carilah hadis-hadis yang sahih. Hadis yang sahih itu banyak sekali, Covid-19. Kenapa kita melakukan yang sahih? Sebenarnya yang sahih ada. Hadis yang sahih, doa-doa yang sahih dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, itu banyak. Itu pun masih banyak yang tidak kita, belum kita lakukan. Kenapa kita cenderung dengan doa-doa buatan-buatan manusia? Zikir-zikir juga begitu. Banyak zikir-zikir yang dasarnya dari hadis yang tidak sahih, kenapa kita mencari dari zikir-zikir yang tidak sahih? Demikian dikatakan. Karena ini terkait dengan masalah ibadah. Selesailah kajian kita. Tinggal satu sesi lagi, yaitu pembagian hadiah. Akhwat. Coba antum. Nanti akhwat ditulis aja. Jadi pertanyaan untuk akhwat ini. Nanti akhwat. Enggak lah, saya ikhwan dulu. Kalau saya akhwat dulu. Jadi akhwat nanti ditulis aja. Oh, baru nanti mereka mengirimkan. Gitu. Yeah. Oh, itu untuk maslahatnya. Yang mana untuk akhwat, yang mana untuk ikhwan? Terserah aja, Ustaz. Jangan terserah. Pak, ini mau tuh bikin tanda. Jawaban ini, jawabannya kan yang. Iya. Ini yang besar, yang paling berat lah sedikit ini. Akhwat itu satu tulisan aja. Satu aja pertanyaannya. Tiga. Tiga nanti gimana sih apa? Enggak, jadi ini nanti ditulis, nanti dibaca. Nanti, ya. Oh, sama gitu. Sama saudara. Sama. Iya, satu pertanyaan, nanti kasih ke tiga orang. Yang berapa? Satu pertanyaan, tiga orang. Oh, gini aja, satu pertanyaan, udah, nanti, mana yang betul, kita undi. 1, 2, 3, ya. Gitu aja. Jadi gak sering-sering ngasih pertanyaan, kasihan aku tercapek. Tapi pertanyaan lagi. Baik, ini untuk ikhwan saya pilihkan yang lebih besar ini. Ada tiga pertanyaan untuk ikhwan. Pertanyaan saya, pertama tunjuk tangan siapa yang mau menjawab. Benar, tiga orang. Satu, dua, tiga. Duluan. Ya, betul. Siapa nama antum? Siapa antum? Ingat-ingat ya. Antum pertama tunjuk, oh sana dulu. Siapa? Arbat. Irbat apa Arbat? Oh Arbat, harusnya Irbat. Kalau Irbat ada sahabat Nabi. Antum? Arya. Hah? Arya. Arya, antum? Artanto. Arbat, pertanyaannya. Abi. Tolong. Pertanyaannya, antum sudah nikah belum? Belum. Betul itu? Iya. Ini kan peta, ini kan nyali Mas Rani. Kalau begitu nyesal. Penyesalan itu hanya datang belakangan, Mas. Baik, kebetulan cukup ya. Nah, ini agak pertanyaan sedikit. Tapi insya Allah semuanya mudah. Kalau saya kasih pertanyaan itu mudah-mudah aja. Sebutkan salah satu cara setan merusak manusia. Menakut-nakuti. Ya, mudah kan? Mudah aja. Perakhiran tuh. Jangan pucat. Ini besar masalahnya. Besar ini. Pertanyaannya, sebutkan satu hak istri dan satu hak suami. Saya satu kewajiban istri dan satu kewajiban suami. Kewajiban istri satu taat kepada suami. Satu, dan cukup suami banyak. Suami? Suami memberi nafkah. Iya, masya Allah. Genius. Tanya dulu, saya dari kamu tidak perlu dikasih. Sudah. Itu dia. Ini kalau saya katakan lagi, ini kalau untuk Ikhwan lagi, siapa yang beri tangan, siapa yang mau ditanya? Saya kira itu cukup beri tangan. Hah? Masih ada. Oke. Akhwat. Tulis pertanyaannya. Tulis pertanyaannya. Tulis jawabannya. Jawabannya yang harus pakai buku. Susah. Yaitu... Sebutkan rencana jangka pendek iblis terhadap manusia dalam rangka menyesatkan mereka. Sebutkan berapa ini? Sebutkan tiga aja. Sebutkan tiga. Sebutkan tambah satu lagi. Sebutkan satu rencana jangka panjang iblis. Yang kedua, tiga rencana jangka pendek iblis. Silakan. Tulis. Terus? Ini dikumpulin, Ustaz. Hah? Dikumpulin. Aja. 2 menit. Ah, 2 menit. Baik. Ada lagi kesempatan antum. Baik. Siapa yang mau saya tanya? Atau dua. Kalian Anda belum beruntung. Baik. Pertanyaan itu sebenarnya buat pertanyaan susah. Jawabannya lebih mudah menurut saya. Pertanyaannya yaitu apa ya? Siapa yang bertanya aja? Siapa yang mau bertanya aja? Siapa yang bertanya? Saya nggak tering, bukan nanti. Pertanyaannya yaitu, kemarin kita kajiannya apa? Ilmu, kemudian keutamaan sahabat. Ya. Sebutkan satu keutamaan sahabat. Dari melalui sahabatlah kita benar-benar mengetahui hadis itu meaning apa. Artinya apa? Maksudnya arti dalam mempelajari hadis. Bila tanpa pengetahuan sahabat, kita tidak bisa atau boleh. Saya itu nggak apa-apa. Saya itu bukan killer. Apa tadi? Entom? Wah, ini besar pakai dalil ya. Apa dalilnya manusia itu harus beribadah kepada Allah? Ngope. Jangan bisikan-bisikan. Ganti aja sekali. Iya. Ganti aja. Coba bacakan soal Al-Baqarah. Baik. Pertanyaan apa lagi tadi kemarin? Masalah ilmu. Apa keutamaan ilmu? Dua saja. Untuk ilmu itu taman surga. Ilmu taman surga. Ilmu taman. Boleh, boleh, boleh. Lagi. Oh, taman ilmu kan banyak. Malaikat-malaikat mendoakan pada para penuntut ilmu. Malaikat mendoakan penuntut ilmu. Iyalah, bolehlah, boleh buatlah. Mungkin redaksinya yang berbeda. Empat. Kalau ada sahabat, sahabat adalah sebaik-baik umat Nabi. Lalu saya nanya, para apa sahabat? Minta pulpen dulu. Ini dia. Ini dah. Pradita apa Pradila apa Pradita ini? Sani. Nah, yang masuk hanya 4. Yang paling tepat 4. Yang ambil 3. Tiba-tiba udah ambil. Jangan. Ini perhatikan atas, bawah sampai bawah. Kita nggak tahu nih. Pokoknya yang pertama dapat yang atas. Fina mendapat buku 47 hadis pilihan seputar mazhab salaf. Fina dapat buku ini dia. Ya, ingat tuh. Ini Fina. Sani dapat buku ibumu. Nih. Jangan salah ambil. Ini Sani. Apa ya? Ingat ya. Sani. Kemudian yang terakhir. Nabila mendapat buku penyembuhan dengan Al-Qur'an. Nah, ini dia. Fina, Sani, Nabila. Silakan. Demikian dihafidin, azallahu iyyakum. Semoga kajian demi kajian yang telah kita lakukan bermanfaat. Saya sebagai narasumber, mohon maaf mungkin di sana sini ada kesilapan, salah bicara, atau mungkin hal-hal yang mungkin apa namanya, ada yang tersindir dan yang tersandar, ya semoga apa namanya, di sini saya mohon maaf baik para akhwat maupun ikhwan, segala kesilapan, kalaupun ada kesalahan itu semua dari saya dan kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatiddin, saya akhiri aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian sebentar. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk bisa melaksanakan dan ikut mendengarkan tausiah dari Ustaz.